Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita telah mendengarkan bersama tafsir surat At-Tur ayat yang ke-39 pada firman Allah Ta'ala, Am lahul banatu walakumul banun. Ayat berikutnya, ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am tas'aluhum, ataukah engkau wahai Rasul meminta kepada mereka ajran, upah, fahum min maghramin muthqalun, dan mereka pada beban tersebut merasa berat. Qala al-mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, Am tas'aluhum ayyuhal rasul wahai rasul, apakah engkau itu meminta ajran, upah, ala tablighi risalah, atas penyampaian engkau terhadap risalah ataukah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Fahum min maghramin muthqalun, dan mereka pada beban tersebut merasa berat. Laisal amru kadhalik, perkaranya tidak demikian, realitanya tidak demikian. Engkau bukanlah seorang yang meminta upah atas dakwahmu. Bal antal harisu ala ta'limihim, bahkan engkau adalah seorang yang haris, sangat bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Tabarru'an min ghairi syai'in, tanpa adanya imbalan apapun, tanpa adanya usaha untuk engkau meminta harta dari mereka. Bal tabdhulu lahumul amwal jazilah, bahkan engkau mencurahkan ataukah memberikan kepada mereka harta-harta yang begitu banyak. Yakni sebaliknya, engkau bukan yang meminta harta, namun engkau yang memberikan harta kepada siapa yang engkau dakwahi. Ala qabuli risalatika, ketika mereka menerima dakwahmu, risalahmu, kenabianmu, rasulmu, kerasulanmu. Walistijabati li amrika wa da'watika, demikian pula ketika mereka merespon dengan baik apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau dakwahkan. Wa tu'ti al-mu'allafati qulubuhum, demikian pula realitanya engkau adalah seorang yang memberikan harta kepada al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang diharapkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang diikat qalbu mereka, ataukah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Liyatamakkana al-ilmu wal imanu min qulubihim, agar ilmu serta iman kokoh menancap pada kalbu-kalbu mereka. Nah, ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, yakni tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul itu meminta harta kepada kalian? Jawabannya tidak. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-41, amindahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka itu orang-orang yang di sisi mereka ada ilmu ghaib, ada ilmu ghaib, fahum yaktubun, lalu mereka apa? Mencatatnya. Lalu mereka mencatatnya. Tafsirnya, fahum yaktubuna ma kanu ya'lamunahu minal ghuyub. Ataukah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu ghaib, tentang ilmu ghaib, kemudian mereka mencatatnya, menulisnya, perkara-perkara yang mereka ketahui dari ilmu ghaib, yang dibukukan, didokumentasikan, dikumpulkan. Fayakunun qad ittala'u 'ala ma lam yattali' 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kondisi mereka itu lebih spesial, lebih baik, manakala mereka mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani tahu kondisi bagaimana kondisi dan posisi orang-orang musyrikin dan mengetahui kondisi sebenarnya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah mereka memiliki ilmu ghaib bahwa mereka berada di atas kebaikan, di atas kebenaran? Mereka pasti akan bahagia kelak pada hari akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khilafu dzalik, yakni kondisinya berbeda dengan mereka. Nabi dalam kebatilan dan akan masuk neraka. Demikian kondisinya. Fa'aradhuh wa'anaduh, sehingga mereka berani melawan dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bima 'indahum min 'ilmil ghaib, dengan melihat catatan tentang ilmu ghaib yang mereka miliki. Demikian kondisinya? Tentu jawabannya tidak. Sama sekali mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu al-ghaib. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُمْ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةِ, sungguh diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sebagai umat al-ummiyah, لا يكتب ولا يقرأ, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan mereka الْجُهَالُ الضَّالُونَ, dan mereka terus menerus di dalam kejahilan, kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap tuhan-tuhan yang diagungkan oleh nenek moyang mereka. Nah, jauh, sangat jauh dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi 'indahu min al-'ilmi, dialah yang memiliki ilmu, yang menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara Jibril alaihissalam. A'zamu min ghairihi, kondisinya lebih agung dibandingkan seluruhnya dari yang lain. Wa anba'ahu Allah min ilmil ghaib, demikian pula Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit di antara perkara ilmu ghaib, ala ma lam yattali alaihi ahadun minal khalqi, pada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh siapapun dari hamba-hambanya. Nah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa hadha kulluhu ilzamun lahum bitturuqil aqliyah wan naqliyah ala fasadi uqulihim wa taswiru butlanihi bi ahsani at-turuqi wa awdahiha wa aslamiha min al-i'tirad. Maka ini semua adalah ilzam, memaksa mereka untuk menyatakan bahwa posisi dan kondisi mereka adalah kondisi yang salah. Mereka dalam kebatilan, dan menunjukkan, memaksa mereka untuk menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, risalah yang beliau bawa adalah benar, datangnya dari Allah azza wa jalla, bukan yataqawwal binafsihi, bukan omongan yang dibuat-buat sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka berfikir biturukil aqliyah wa naqliyah, ya, dengan adanya dalil dari wahyu, kemudian secara akal mereka juga bisa menalar, bisa memahami bahwa sesungguhnya apa yang mereka berada di atasnya adalah kebatilan, ala fasadi qawlihim. Demikian pula menunjukkan atas rusaknya ucapan-ucapan mereka. Demikian pula metode yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah penggambaran bagaimana besarnya kebatilan mereka, bagaimana besarnya kesesatan mereka, bi ahsani turuq, dengan metode yang paling baik, yang paling indah, yang paling gamblang, yang paling selamat, dan tidak ada celah untuk mereka membantah, tidak ada celah sedikit pun untuk mereka menyalahkan ataukah yakni melawan dalil-dalil aqliyah dan naqliyah tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengilzam mereka, nah, pada awal ayat ataukah pada permulaan, ya, ayat yang ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya, dan seterusnya. Ataukah mereka itu diciptakan tanpa adanya zat yang mencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, kalau orang yang masih memiliki akal yang sehat, tentu dia akan menyatakan pasti ada zat yang maha kuasa, pasti ada zat yang maha besar, pasti ada zat yang maha mengetahui yang menciptakan diri mereka, karena penciptaan manusia adalah penciptaan yang begitu rumit, ya, yang begitu detail, yang begitu sempurna, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kemudian pada ayat yang ke-42, Allah Azza wa Jalla berfirman, am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Ataukah mereka menghendaki adanya tipu daya? Falladzina kafaru humul makidun, maka orang-orang kafir merekalah orang-orang yang dibalas atas makar dan tipu daya yang mereka lakukan. Qala rahimahullah, falladzina kafaru humul makidun, ay kaiduhum fi nuhurihim. Tipu daya mereka, makar mereka, usaha-usaha dan langkah-langkah mereka untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, upaya mereka untuk memberhentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengacaukan dakwah beliau, ya, usaha-usaha itu, kaiduhum fi nuhurihim, akibat buruknya kembali kepada diri mereka. Kaiduhum fi nuhurihim, ini ungkapan bahwa kejelekan, kerusakan, kembali kepada diri mereka sendiri. Wa madarratuhu aidatun ilaihim, dan madaratnya, kejelekan-kejelekannya, sesuatu yang tidak baik, semuanya pasti akan kembali kepada mereka, yang akan mereka terima ketika di dunia selama mereka masih hidup, dan kelak pada hari akhirat mereka mendapatkan balasan yang sesuai atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa qad fa'ala Allahu dzalik, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah melakukannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan tipu daya mereka, telah membalas tipu daya mereka. Walillahil hamdu, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Falam yubqi al-kuffaru min maqdurihim min al-makri syai'an illa fa'aluh. Orang-orang kafir itu telah mencurahkan segala upaya mereka, segala kemampuan mereka, dan tidak menyisakan sedikit pun dari kekuatan mereka untuk membuat tipu daya Ya, illa fa'aluh, kecuali mereka lakukan. Ya, usaha-usaha mereka bagaimana caranya bisa menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha-usaha mereka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dibunuh, bisa diberhentikan dari dakwahnya sehingga mereka merasakan raha, tenang, tidak terganggu dalam beribadah kepada Tuhan-Tuhan dan berhala mereka. Fanasarallahu nabiyyahu wa dinahu alaihim wa khadhalahum wa intasara minhum. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada nabinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan agamanya atas mereka, memenangkan agamanya atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan mereka. Naam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-43 dalam surat At-Tur, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun." Ataukah mereka itu orang-orang yang memiliki ilahun ghairullah, Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Subhanallah, maha suci Allah Azza wa Jalla, amma yusyrikun, dari perbuatan kesyirikan mereka. Nah, tafsiruhu ay alahum ilahun yud'a wa yurja naf'uhu, ataukah mereka adalah orang-orang yang memiliki ilah, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla yang diibadahi, yang mereka berdoa kepada yang berhala-berhala itu, wa yurja naf'uhu, kemudian diharapkan manfaatnya, yang mereka bergantung kepada berhala-berhala tersebut, yang mengharapkan manfaat kemudian berharap adanya penolakan terhadap yakni dari bala musibah, wa yukhafu min darrihi, dan juga ditakutkan dari madarat dari berhala-berhala tersebut. Nah, mughayrullah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan-kesyirikan mereka. Falaysa lahu syarikun fil mulki, sungguh tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla syarik, ya tidak ada sekutu satu pun, fil mulk, dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dalam pengaturan alam semesta ini. Wala syarika fil wahdaniyah wal ibadah, demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam hal ya peribadatan, ya bentuk-bentuk peribadatan kepadanya. Wa hadza huwa al-maqsud min al-kalam alladhi siqa li ajlihi, dan ini adalah tujuan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan untuknya. Yani, intinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang batil. Ya, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Kemudian terkait dengan pengaturan alam semesta, penciptaan, pemberian rizki dan segala-galanya itu adalah ya berada di tangan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur itu semua. Wa huwa butlanu ibadati ma siwallahi, yaitu batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bayanu fasadiha, dan rusaknya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bitilkal adillatil qati'ah, dengan dalil-dalil yang jelas yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kesempurnaannya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.